maknanya, mempelajari ahkam yang ada di dalamnya, serta mengamalkannya, yakni mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya, cara membacanya, arti maknanya, serta hukum-hukum yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik orang di antara kalian. Sebaik-baik orang ini mutlak. Laki perempuan, tua muda, besar kecil, ketika ini yang mereka lakukan, maka ialah sebaik-baik orang. Tidak dipandang suku, bangsanya dia apa. Barakallahu fikum. Demikian juga tidak ditengok apakah dia orang yang berkedudukan atau tidak, atau orang yang kaya atau tidak. Walhasil, ialah sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanda bahwa di sini ada anjuran, dorongan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan jangan ada seorang yang merasa minder hanya karena umur yang telah lanjut. Kalau memang dia belum bisa membaca Al-Quran, silahkan belajar membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Kalau dia tidak tahu arti dan maknanya, silahkan dia belajar arti dan maknanya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Semua dituntut untuk belajar. Barakallahu fikum. Karena ini kewajiban. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ya tentu, yang pertama harus kita pelajari adalah kitabullah. Walillahilhamd, kaum muslimin dari sejak kecil, anak-anak mereka sudah arahkan untuk mempelajari cara membaca Al-Quran. Walaupun sebagiannya ya tetap lalai, tidak mau mengerti, tidak mau paham, tidak mau peduli dengan agamanya, cuma sekedar nama wadi bahwa dia sebagai seorang muslim. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Hajjaj ibn Minhal qala haddathana Syu'bah qala akhbarani Alqamah ibn Marsad qala sami'tu Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini sebaik-baik. Maka kitanya sendiri harus belajar dan mengajarkan ke anak-anak kita, orang-orang dekat kita. Atau kalau di sana ada orang yang lebih bagus dari kita, maka kita arahkan anak-anak kita ke orang yang lebih bagus tersebut dalam mendidik, dalam mengajari anak-anak kita. Qala, wa aqra' Abu Abdurrahman fi imra'ati Utsman hatta kana al-Hajjaj. Qala wa dhaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Qala wa aqra' Abu Abdurrahman fi imrati Utsman hatta kana al-Hajjaj. Inilah yang menjadikan Abu Abdurrahman duduk untuk mengajarkan Al-Qur'an dari sejak kepemerintahan Utsman sampai kepemerintahan Al-Hajjaj. Qala wa dzaaka alladzi aq'adani maq'adi hadza. Hadis itulah yang menjadikan aku duduk di tempat ini. setelah memahami, mengerti Al-Quran, bacaannya dan ahkamnya, makna-maknanya, maka dia pun duduk, bersabar untuk duduk mengajari kaum muslimin Al-Quran. Masya Allah. Lama barakallahu fikum, dari zamannya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu sampai Al-Hajjaj. Utsman, kemudian Ali, kemudian barakallahu fikum Muawiyah, kemudian putranya Muawiyah di zaman itulah zamannya Al-Hajjaj. Di sini katakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Baina awwali khilafati Utsman wa akhiri wilayati Al-Hajjaj," awal kekhalifahan Utsman dan akhir kekuasaan Hajjaj, "Itsnatani wa sab'una sana," 72 tahun. Illa 13, kecuali 3 bulan. Dikurang 3 bulan. 72 tahun kurang 3 bulan. Wa baina akhir khilafati Utsman wa awwal wilayati Al-Hajjaj al-Iraq 38 sana. Adapun akhir dari khilafahnya Utsman dan awal wilayahnya Al-Hajjaj di Irak 38 sana, 78 tahun. Masyaallah. Walam, kata beliau di sini, walam aqif ala ta'yini ibtidai qira'i Abi Abdurrahman wa akhirihi, fallahu alam bi miqdari dhalika. Wa yu'rabu min alladhi dhakartuhu aqsa al-mudda wa adnaha. Minimal, barakallahu fikum, antara 70 tahun lebih dengan 38 tahun. Subhanallah. Masya Allah. Sabar, barakallahu bikum, tekun. Kata beliau, "Hafadzaka alladhi aq'adani maq'adi hadha wa kana yu'allimu al-Qur'an," duduk untuk mengajarkan Al-Qur'an. Sabar dan yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Sufyan an Alqamah ibn Marsad an Abi Abdurrahman As-Sulami عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang ta'allam al-Quran, dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله. Datang seorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa dirinya telah dia serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Baik. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali fin nisa'i min haja." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak lagi butuh dengan perempuan, yakni tidak lagi butuh dengan menambah istri di saatku sekarang ini karena sudah banyak istrinya beliau." Faqala rajulun zawwijniha. Maka berkatalah salah seorang sahabat yang ada di situ, ya Rasulullah, zawwijniha, nikahkan dia dengan aku kalau engkau tidak mau menikahinya. Di riwayatan sangat jelas, zawwijniha illam yakullaka biha hajah. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia kalau engkau tidak mau menikahinya. Baik. Faqala i'tiha thawban. Qala lajid. Pakaian, berikanlah kain untuk dia sebagai mahar. Kata sahabat ini, la ajid, aku tidak dapat ya Rasulullah. Qala i'tiha walau khatama min hadidin. Baik. Berikanlah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Fa'athalla lahu faqala ma ma'aka min al-Qur'an. Barakallahu bikum. Sahabat ini di riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama asdaqtaha." Apa yang engkau akan jadikan mahar untuknya? Qala izari hada ya Rasulullah. Sarungku ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, in a'faitaha taib jalasta wala izara lak. Kalau engkau memberikannya sebagai mahar, maka engkau akan duduk nanti tanpa memakai sehelai kain pun. Baik. Dari situlah kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi, bukan emas, besi. Mungkinlah yang termudah. Dia pun berusaha untuk mencari walau cincin yang terbuat dari besi. Ternyata juga tidak dia dapatkan. Kembali dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada ya Rasulullah." Faqala ma ma'aka min al-Qur'an? Apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an? Qala kadza wa kadza. Ya Rasulullah, aku menghafal surah ini, surah ini, surah ini. Disebutkanlah di rentet hafalan-hafalan Quran. Dalam kondisi kehidupan yang sangat sederhana. Barakallahu fikum. Pertanda bahwa pernikahan tidaklah harus mewah-mewah. Barakallahu fikum. Tidaklah harus megah. Tidaklah harus mengeluarkan uang banyak. Tidaklah harus membayar mahal, mahar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an." Sungguh aku telah menikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Yakni engkau mengajarinya Al-Qur'an. "Zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an." Di sini dijadikan dalil oleh para ulama dan hadis yang lainnya tentang bolehnya memberi mahar dengan apa? Jasa. Barakallah, intifa'. Barakallah bikum. Bukan dalam bentuk harta. Subhanallah. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Baik. Ya sama saja sebenarnya kalau ada orang, kok ajari perempuan ini dan dibayar orang itu, barakallahu fikum, untuk mengajarinya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Musa, orang yang saleh yang ada di negeri Madian, mengatakan kepada Musa alaihissalatu wassalam, "Inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indi wa ma uridu an ashqa 'alayka satajudi insyaallah min as-salihin." Ini uridu an unkihaka, sesungguhnya aku pengen untuk menikahkan engkau dengan salah seorang di antara dua putriku. Dengan mahar engkau harus mengembalakan kambing-kambingku ini selama 8 tahun. Fa'inat 18, jika sekiranya engkau hendak menyempurnakannya 10 tahun, maka terserah engkau. Aku tidak pengen untuk memberatkan engkau. Engkau dapat insyaAllah aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Nabi Musa mencukupkannya tentu menjadi 10 tahun. Baik. Kata Rasulullah SAW, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku menikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Masya Allah. Qala rahimahullahu taala babul qira'ah dhahril qalb. Bab membaca dari hati. Dhahr itu yang nampak, yang dari hafalan maksudnya. Baik. Karena ada yang dibaca dari tulisan-tulisan, ada juga yang dibaca dari hafalan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Qutaybah bin Sa'id, qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman, ana bi Hazim an Sahal bin Sa'ad anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, ji'tu li ahbalaka nafsi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah. Perempuan berkata, ya Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi, aku datang kepada engkau untuk menghibahkan diriku, dan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan boleh menghibahkan dirinya. Barakallahu fikum. Wa imra'atan wahabat nafsaha lin-nabiyyi arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Barakallahu fikum. Artinya tanpa mahar. Hibah tanpa mahar. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini menghibahkan dirinya untuk Rasulullah. Fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada nadhara ilaiha wa sawwabahu. Maka Rasul pun memandangi perempuan ini, fasa'ada nazara ilaiha wa sawwabahu. Atas ke bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan perempuan ini. Tsumma ta'ata ra'sahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangannya, kepala beliau. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Maka ketika perempuan ini melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah memutuskan sesuatu apakah iya atau tidak, jalasat, akhirnya perempuan ini pun duduk. Faqama rajulun min ashabihi faqala ya Rasulullah illam yakul laka biha haja fazawwijniha. Maka berdirilah salah seorang di antara sahabat yang hadir di situ mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahi perempuan ini, maka nikahkanlah dia dengan aku. Barakallahu fikum. Faqalahu hal indaka min syai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, hal indaka min syai, adakah sesuatu yang engkau punya? Faqala wallahi ya Rasulullah. Qala idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'a. Pulanglah engkau ke rumah keluargamu dan tengoklah adakah gerangan yang engkau bisa dapati di sana. Pada habas maraja faqala wallahi ya Rasulullah, ma wajadtu syai'a. Balik lagi sahabatnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun yang bisa dijadikan mahar untuknya. Fala undur walau khatama min hadid, carilah walaupun cuma cincin dari besi. Padahal basumma raja faqala wallahi ya Rasulullah wala khatama min hadid. Balik ulang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, wala khatama min hadid, walaupun cincin dari, barakallahu fikum, cincin yang terbuat dari besi, tidak ada. Barakallahu fikum. jangankan rumah, jangankan pekerjaan tetap dengan gaji yang lumayan, untuk sesuatu dipakai jadi mahar juga tidak ada. Menunjukkan tentang apa? Kesederhanaan pada saat itu. Sebagian orang takut barakallahu fikum untuk menikah ya gara-gara ini. Ditakut-takuti oleh syaitan. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya'." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Lah, kau mau nikah. Nah, kerjaanmu juga apa? Kau kasih makan istrimu. Kau kasih makan apa? Dan seterusnya barakallahu fikum. Sehingga orang menjadi takut. Padahal barakallahu fikum, selama orang itu barakallahu fikum menikah untuk menjaga kehormatannya, maka insyaallah Allah akan memberikan apa? Memberikan pintu, membukakan untuknya pintu-pintu rezeki biidznillahi tabaraka wa taala. Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi." Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi. Baik. Nikahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian dan orang-orang saleh. Baik. Dari hamba-hamba kalian dan hamba-hamba perempuan kalian. Kalau memang dia miskin, maka semoga Allah memberikan keutamaan dari sisinya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Maka sahabat ini pun pulang kembali ke rumahnya mencari cincin walaupun terbuat hanya dari besi. Ternyata juga dia tidak dapati. Sambil mengatakan, walau khatam min hadid, walaupun cincin dari besi, tidak ada juga ya Rasul. Walakin hadza izari, akan tetapi ini sarungku ya Rasulullah. Qala sahal malahu rida. Izar itu adalah semacam kain yang dipakai untuk menutupi aurat dari pusar pinggang ke bawah. Ini izar. Adapun rida adalah kain yang dipakai untuk menutupi bagian atas dari tubuh kita. Semacam pakaian ihramnya orang itu namanya rida. Bentuknya seperti itu. Dua helai kain panjang, satu dililitkan di pinggang untuk menutupi aurat dan satu untuk menutupi badan. Namanya izar dan rida. Barakallahu fikum. Pakaian orang-orang dahulu seperti itu. Pakaian kesehariannya. Baik. Maka kata sahabat ini, ya Rasulullah, izari, aku hanya memiliki ini. Kata sahal, orang itu tidak memiliki rida. Faqala Rasulullah SAW, ma tasna'u bi izarik. Barakallahu fikum. Kata sahabat itu, hadza izari falha nisfuhu. Ini ya Rasulullah, sarungku ini separuh untuk dia. Separuh untuk dia, bagaimana mau pakai separuh-separuh? Subhanallah. Faqala Rasulullah, ma tasna'u bi izarik illa bistahu lam yakun 'alayha minhu syai'. Engkau bisa apa dengan kainmu itu? Cuma sekedar namanya engkau memberikan untuk dia, tapi engkau tetap yang memakainya. Kalau engkau pakai, khas. Kalau dipotong dua kan tidak bisa, masing-masing tidak bisa pakai. Barakallahu fikum. Tapi kalau dianggap separuh lah. Tapi kalau kau pakai, sama kau pakai semua. Masya Allah. Kondisi sederhana di kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Barakallahu fikum. Illa bisahu lam yakun alaiha minhu syai. Kalau kau pakai, istrimu tidak pakai apa-apa. Wa illa bisathu lam yakun alaika syai. Kalau dia yang pakai itu pakaian, engkau tidak memakai apa-apa. Sebentar kalau dipotong dua, si dia tidak bisa pakai sepotong itu, ya. Ente juga tidak bisa pakai sepotong itu untuk menutup aurat. Fajalasa rajul hatta ta'ala majlisuhu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sahabat itu pun diam saja di majlis. Sampai pembicaraan berpindah ke yang lainnya sehingga majlis itu panjang. Itu maka perahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mualian, akhirnya orang itu pun, sahabat itu pun berdiri untuk pergi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat itu pergi, fa amara bihi fa du'iya. Diperintahkan untuk dipanggil, balik ulang. Falamma ja'a qala madza ma'aka min al-Qur'an. Begitu datang kembali sahabat itu, Rasul bertanya kepadanya, "Ma ma'aka min al-Qur'an?" Apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an? Ini hafalan engkau. Qala ma'i suratu kadza wa suratu kadza wa suratu kadza. Adda, dia menghitungnya. Ya Rasul, aku hafal surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Itu menunjukkan tentang agungnya, utamanya menghafal Qur'an. Barakallahu fikum. Sebagaimana tabwib yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-kibabul qira'ah an dhahril qalb. Qala ataqra'uhunna an dhahri qalbika? Apakah engkau bisa membacanya di luar, bahasa orang kita di sini, di luar kepala? Yani membacanya dari hafalanmu. Qala na, sahabat mengatakan, iya. Qala idhab faqad mallaktuka bima ma'aka minal Qur'an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah engkau dengannya. Faqad mallaktuka, sungguh aku telah menjadikan dia sebagai milikmu, istrimu, dengan apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Di sini juga jadi pelajaran bahwa lafaz akad nikah tidak monoton seperti apa yang dilakukan sekarang ini. Aku nikahkan engkau dengan si fulana bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian emas tunai. Barakallahu fikum. Langsung dengan cekatannya sang suami mengatakan, saya terima. Karena menurut mereka sebagiannya begitu ada jeda sedikit saja antara huruf I dengan T, tunai dengan saya terima, ya. Tunai dengan saya terima berarti antara I dengan S. Barakallahu fikum. Begitu ada jeda sedikit saja harus diulangi akadnya. Sampai harus keringatan dingin sebagian orang gara-gara ini. Padahal tidak serepot itu mestinya orang menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan sahabat ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, zawijniha illam yakullaka biha haja. Nikahkan aku dengan dia, ya Rasulullah, kalau engkau tidak butuh dengannya. Sudah bolak-balik ke rumahnya cari sesuatu menjadikan mahar. Kemudian cerita panjang lebar di majlis itu. Setelah itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mada ma'aka min al-Qur'an?" Apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an? Disebutkanlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataqra'uhunna an dhahri qalbik?" Apakah engkau membacanya itu dengan lancar dari hafalan? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhab faqad mallaktuka bima ma'aka min al-Qur'an." Berangkatlah engkau gandeng dia sebagai istrimu karena aku sudah menjadikan dia sebagai milikmu dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Quran. Masya Allah. Subhanallah. Baik. Kita cukupkan sampai sinilah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.